Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu hamdal hamidin wa nashkuru syukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammad kama sallallahu alaihi wa alihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, juga salawat dan taslim demi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan. Dosa besar ke-40, mengkhianati pemimpin dan lainnya. Dalam Islam, kita diwajibkan patuh pada pemerintah selama pemerintah itu tidak memerintahkan kita pada hal-hal yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh ahli sunnah dengan sanad yang sahih, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada kepatuhan kepada makhluk selama itu berbau maksiat kepada khaliq atau sang pencipta. Seperti masyarakat wajib patuh pada pimpinannya. Seorang muslim wajib mengikuti syarat-syarat di tempat kantornya, ketentuan-ketentuan, kesepakatan. Anak pada orang tuanya, istri pada suaminya. Semua ini merupakan kewajiban untuk patuh. Tetapi pada hal-hal yang tidak berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada kepatuhan yang sudah diperintahkan oleh Allah kalau itu berbau kemaksiatan kepada sang pencipta. Baik, kita bicara masalah pemimpin. Allah Azza wa Jal menggantungkan ketaatan kepada pemimpin ini setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, patuhilah selalu Allah, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad yang bunyinya, taatilah pemimpin kalian dalam segala hal selama ia tidak menyuruh kalian bermaksiat kepada Allah, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak berkulit hitam dari Afrika. Artinya tidak melihat fisiknya, tapi kepemimpinan dia yang sudah kita pilih, maka kita wajib memberikan ketaatan kepada pemimpin tersebut selama yang diperintahkan tidak berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebatas manakah hukum pemerintah yang harus kita patuhi? Kalau hukum itu adalah hukum Allah, karena dalam syariat kita ada namanya hukum Allah, ada kanun wad'i. Hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, apa saja? Perintah solat, memakmurkan masjid, perintah haji dan umrah, kan gitu. Perintah zakat, perintah apa saja, perintah ibadah, semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya kanun wad'i, peraturan-peraturan yang diletakkan oleh pemerintah setempat tapi tidak ada di hukum Allah. Kalau peraturan itu tidak bentrok dengan hukum Allah, maka kita wajib patuhi. Seperti misal adanya rambu-rambu lalu lintas. Tidak pernah ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW ada rambu-rambu. Tapi sekarang karena kendaraannya beda zaman dulu, maka ada rambu-rambu lalu lintas. Ada SIM membuktikan orang ini lulus, berhasil, memang berhak untuk menyetir kendaraan. Adanya paspor untuk ke negara lain supaya lebih rapi administrasinya. Adanya KTP, ijazah sekolah, akte kelahiran, semua itu tidak ada dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemerintah setempat meletakkannya untuk maslahat umum. Maka ulama mengatakan semua ini selama tidak bentrok dengan hukum Allah, maka wajib dipatuhi. Seorang muslim tidak boleh melanggar lampu merah. Kalau dia taat kepada Allah dan dia niatkan patuh pada peraturan pemerintah lampu merah itu karena ini perintah Allah yang tadi firman-Nya, ya hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, Rasul dan pemerintah setempat kalian, ya, pemerintah yang tidak melanggar atau tidak memerintahkan pada kemaksiatan, maka berarti dia dapat pahala. Ya, antri lampu merah itu pahala. Membuat KTP asli, benar, ikuti peraturan pemerintah supaya kita punya identitas jelas, pahala kalau dilihatkan taat kepada pemimpin atau pemerintah. Buat paspor, sekolah yang benar sehingga ijazahnya dapat juga yang benar, itu semua bentuk ketaatan. kepada Allah SWT karena bentuk ketaatan kepada pemerintah setempat. Jadi kita punya kewajiban mentaati kanun wajib, peraturan diletakkan oleh pemerintah kita, gitu kan? Selama itu tidak bentrok dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada poin yang selalu saya tekankan masalah ini. Banyak orang menganggap Indonesia bukan negara Islam. Sampai keluar isu mengatakan kita tidak wajib taat sama pemerintah Indonesia karena bukan pemerintahan Islam. Saya tanya, dari mana alasan Anda mengatakan Indonesia bukan negara Islam? Saya selama 7 tahun di Madinah, dari SMA sampai S1, hampir setiap saya ketemu teman-teman saya dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika, dari mana saja, tanya dari mana Indonesia. Oh, negara Islam terbesar ya. Selalu mereka bahasain negara Islam. Kenapa? Karena memang definisi negara Islam itu adalah yang pertama, pemimpinnya Muslim. Selama ini gak pernah ada pemimpin kita yang tidak Muslim kan. Dari Soekarno sampai sekarang semua Muslim. Yang kedua, peraturan yang diterapkan adalah peraturan Islam, syariat Islam. Baik, Anda bilang Indonesia gak pakai syariat Islam, siapa yang bilang? Sekarang Anda nikah dengan cara apa? Bukan dengan cara Islam. Cerai? Cara Islam. Warisan? Islam. Masjid? Dimakmurkan. Orang haji umrah? Silahkan, pemerintah dukung. Ramadan? Presidennya ikut puasa. Kita punya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Siapa yang bilang hukum Islam belum diterapkan? Yang belum diterapkan hanya salah satu substansialnya, cabangnya, yaitu pencuri dipotong tangannya, orang berzina dicambuk. Itu salah satu substansial syariat yang belum diterapkan. Tapi yang lainnya kan sudah diterapkan, 99% sudah diterapin. Termasuk kita bisa pengajian begini nih, itu syariat Islam. Dan pemerintah berikan kelonggaran, silahkan, gak ada masalah, gitu kan? Kita bebas buat madrasah, pesantren, yayasan anak yatim. Sekarang zakat dikumpulin dengan besar-besaran, pakai spanduk di jalanan, gak pernah ada masalah, gitu kan? Jemaah haji kita malah didukung oleh pemerintah, disubsidi kadang-kadang dananya, banyak sekali, gitu kan? Jadi salah kalau orang bilang Islam, Indonesia bukan negara Islam. Jadi itu nanti dijadikan alasan tidak wajib taat sama pemerintah. Salah. Nabi SAW tadi mengatakan dalam riwayat lain, taatilah pemimpin kalian selama mereka tidak melarang kalian sholat, walaupun itu pemimpin budak berkulit hitam dari Afrika. Gitu kan? Jadi kita punya kewajiban untuk patuh, nggak boleh diselonoh-selonoh gitu. Pernah Syekh Bin Baz rahimahullah jalan sama salah satu muridnya naik mobil gitu. Kemudian tidak sengaja muridnya lagi bawa mobil lewat lampu merah gitu. Lampu merah yang kebablasan dilewati, melanggar. Syekh Bin Baz orangnya buta, gak lihat. Nah, beliau buta rahimahullah. Terus tiba-tiba ditiup sama polisi, disuruh berhenti, disumpritin, berhenti, berhenti. Begitu polisinya lihat, Syekh Bin Baz dikenal ulama besar di Saudi, ulama dunia gitu. Kata polisinya, udah silakan jalan, silakan jalan. Syekh Fadl, silakan jalan. Terus syekhnya kena buta, gak tahu. Dia bilang, ada apa ini? Siapa itu? Dia bilang, saya polisi yang bertugas. Loh, ada apa memang kejadiannya? Dia bilang, tadi supir Anda ini melanggar lampu merah. Tapi karena saya lihat Anda, ya sudah, Anda jalan aja. Syekh Bin Baz bilang apa? Mungkin kalau kita di posisinya beliau, kita akan bilang, oh ya terima kasih, kita jalan kan? Ini enggak. Beliau mengatakan, sebentar. Apa benar kamu melanggar? Tanya supirnya. Dia bilang, iya Syekh, tadi saya lewat lampu merah. Dia bilang sama polisi, sekarang tulis pelanggaran, tilang. Saya tidak akan memberikan kamu kesempatan untuk melanggar pemerintah yang wajib kamu patuhi hanya karena saya. Ini salah. Tilang, hukum. Itu contoh ulama memberikan gambaran kepada kita. Bukan malah kita salah, gitu kan? Kita sudah salah, kemudian kita didik lagi aparat kita untuk disogok, untuk tambah jadi masalah, tambah menyebar kerusakan. Tidak. Kenapa Anda takut untuk ditilang? Konsekuensi Anda melanggar, maka pergi kantor polisi, ikuti peraturannya. Kalau ada yang salah Anda tunjukkan, jangan karena mereka salah lalu kita ikut-ikutan salah, tidak. Coba ikuti prosedurnya, tidak ada masalah. Coba jalani, gitu kan? Karena ini bentuk ya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pemerintah saya katakan sekali lagi wajib dipatuhi. Tapi di sini Imam Az-Zahabi mengkategorikan pemimpin secara umum. Jadi pemimpin di sini mengkhianati pemimpin, bisa pemimpin pemerintah atau pemimpin instansi. Kita masuk ke sebuah lembaga kerja, ada akadnya. Masuk jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minuna 'ala syurutihim." Orang mukmin wajib patuh dengan syarat yang telah disepakati. Datang jam 7, keluar jam 5. Enggak boleh datang jam 7 lewat 1 menit. Kalau datang 1 menit, Anda wajib berminta maaf dengan perusahaannya. Tadi saya datang terlambat 1 menit, halal enggak itu? Kalau enggak, jangan terima gajinya 1 menit, hitung gaji Anda. Memang begitu dalam Islam, disiplin. Kalau kita terlambat, konsekuensinya sebagaimana kalau Anda lembur, Anda tuntut untuk dibayar. Sama timbal baliknya. Jadi orang mukmin yang benar, makan yang halal dan latih diri kita untuk disiplin. Karena jiwa manusia itu kalau tidak dipaksa, tanda kutip disiplin, tidak akan disiplin kita. Lebih suka berlihai-lihai, malas-malasan, melanggar, itu jadi makanan pagi kita gitu. Maka harus kita disiplinkan. Adanya waktu sholat, ya, adanya gerakan sholat harus tepat, nggak boleh salah. Bacaannya harus tepat, masuk waktu, tutup aurat, itu pengajaran terhadap disiplin. Supaya manusia disiplin, harus. Kalau sholat duhur jam 10 pagi nggak diterima, tunggu waktunya, disiplin. Yang sholat di awal waktu pahalanya lebih besar, yang sholat di waktu kedua beda pahalanya, waktu ketiga kalau dia terlambat dihukum berdosa. Jadi ada disiplin, ada hukuman, ya, ada janji positif, ada pahala, ada balasan, dan ada hukuman. Begitu peraturan dalam Islam. Ya, jadi saya kadang-kadang kalau isi training-training, kalau di perusahaan-perusahaan saya katakan begitu. Jadi kalau dihubungkan antara training ini dengan agama, kan Anda tanya saya seorang ustaz kok bisa ngisi training di sebuah perusahaan, maka saya bahasakan itu karena S3 saya kemarin nyusun masalah manajemen. Maka saya bilang sama teman-teman di sana, Anda harus komitmen menjalankan perintah itu. Dan kebetulan disertasi yang saya tulis itu judulnya Spiritual Quotient dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Bagaimana ketakwaan seseorang, patuhnya pada Allah, membuat efek besar sekali ke kinerja dia dan produktivitasnya. Seorang pegawai di perusahaan kalau sudah tahu ada Tuhannya dan dia tahu bentuk ketaatannya pada pemimpinnya walaupun tidak ada adalah bentuk ketaatan kepada Tuhannya, dia akan komitmen datang on time walaupun tidak ada atasannya. Dia akan menyelesaikan kerjaan tidak menipu karena dia tahu sedang dikontrol oleh Tuhannya, gitu kan? Semua dilakukan yang dia cari dari gajinya, ya tidak ada manipulasi data, ya apa nota dan segalanya tidak ada lagi. Semua benar, real. Apa yang diambilkan, dia tahu dia hanya boleh makan yang halal dari Tuhannya. Semua itu akan ditekankan sehingga memang betul-betul seorang muslim patuh, gitu. Patuh ini termasuk pemimpin di lembaga. Pemimpin juga dalam rumah tangga sama. Istri wajib patuh pada pemimpin rumah tangganya, suaminya, padahal yang tidak bau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghardik seorang wanita, bibinya Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, datang ke rumah Nabi SAW dan cerita kepada Aisyah keburukan suaminya semua. Suami saya begini, semuanya kurang. Maka Nabi SAW masuk dan mengatakan, hati-hati dengan lisanmu, karena surga dan nerakamu berada di tangan pemimpinmu, suamimu. Maksudnya suami di sini pemimpin. Maka di sini wajib mentaati pemimpin selama memang mereka menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya kalau mereka memberita kemaksiatan tidak boleh. Bahkan perlu Anda tahu, ketaatan kepada pemimpin itu hukumnya wajib. Kalau dipertemukan dengan hak Allah yang sifatnya sunnah, kita harus dahulukan pemimpin kita. Seperti misal, anak lagi sholat sunnah. Yang jadi pemimpin di rumah kalau kita belum nikah, orang tua kita, ayah, ibu. Kalau mereka manggil, kita lagi sholat sunnah, maka kita wajib membatalkan sholat sunnah kita karena menjawab panggilannya wajib dan kita sedang ibadah sunnah. Beda kalau ketemu antara wajib hak Allah dengan wajib hak makhluk, maka kita dahulukan haknya Allah. Kita lagi sholat wajib, dipanggil orang tua, kita gak punya kewajiban batalin. Tapi kalau kita sholat sunnah, wajib batalin. Sama halnya istri lagi sholat sunnah, dipanggil suaminya. Suaminya gak tahu kalau dia lagi sholat, maka dia batalin sholat sunnahnya. Sama begitu. Kita lagi makan, santai-santai, pimpinan kita panggil, maaf datang, ada meeting penting, datang, kewajiban. Kita lagi komitmen kerja dengan dia di perusahaan, bagaimana caranya kita gak datang? Kadang-kadang orang subhanallah menganggap remeh, manipulasi data, lari tinggalin kantornya tanpa konsep, tanpa tanggung jawab, kemudian dia santai menerima gajinya. Dari mana Anda menganggap itu halal? Gak bisa. Belum lagi kalau kita bicara hal yang lain ya, manipulasi data dan segalanya tadi itu cukup banyak, dan ini sering ditanya dalam pengajian kita, ini tidak boleh sama sekali. Ini tidak boleh sama sekali. Baik, jadi mengkhianati pemimpin dalam Islam semua hukumnya haram, tidak boleh. Dan sebaliknya kalau kita patuh dengan mereka, maka justru kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, bentuk ibadah itu, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengangkat Imam Az-Zahabi, dalil pertama adalah surah Al-Isra ayat 34 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji kalian, kesepakatan kalian. Deal, apa itu? Antara suami istri, mana kewajiban, mana tugas dan mana hak. Kemudian di perusahaan, antara pegawai sama atasan, mana hak pegawai, kerja jam sekian sampai jam sekian, tugas perusahaan memberikan gaji sekian, ada kan? Fasilitas ini, kan gitu, tugas. Ini semua. Pemimpin dipilih, dia penuhi kebutuhan masyarakatnya. Maka ini semua contoh-contoh. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 34. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah ya, Al-Maidah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atawfu bil 'uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian, kesepakatan kalian. Apa yang telah disepakati jangan dilanggar. Dalam surah An-Nahl ayat 91 Allah ingatkan juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'aufu bil 'ahdi bi 'ahdillahi idza 'ahadtum. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji. Berjanji, saya akan bayar utang saya pada tanggal sekian ya. Berjanji tuh, komitmen, jalanin. Jangan tidak. Kalau tiba waktunya belum bisa, sampaikan maaf, minta waktu lagi. Jangan lari, jangan HP-nya dimatikan, ganti nomor. Dia pikir dia bisa lari dari manusia, nggak bisa, dari Allah SWT nggak mungkin. Semua uang haram akan berefek bahaya buat kita. Bisa jadi penyakit. Sejadi ribut suami istri, cerai gara-gara uang haram di rumahnya, anaknya sakit berat, dia di akhir hidupnya cuci darah, sekian ratus juta dibayar, banyak sekali masalah. Beli mobil dari uang haram, tabrakan, jadi kacau balau semuanya. Maka benar-benar harus kita menjaga ahad itu. Perjanjian kita, kesepakatan kita sama siapapun harus. Saya akan kerjasama dengan Anda, misal dalam satu bisnis tertentu, dengan syarat saya akan meletakkan modal saya sekian bulan. Sekian bulan ini kita bagi hasil. Baik, itu kesepakatan. Sudah disepakati oleh pihak yang kedua, maka harus dijalankan. Jangan tiba waktunya orang mau tarik modalnya, kita gak boleh. Sudah sepakat sama dia. Kecuali kalau memang tiba-tiba dalam 6 bulan itu terjadi kerugian. Tidak boleh. Sama juga hal sebaliknya. Kita bisnis sama seseorang. Bisnis itu konsultasi dalam Islam adalah untung rugi ditanggung bersama. Kan gitu. Ada orang subhanallah, begitu untung senang dia terima untungnya. Begitu rugi dia gak mau tahu, kembali ke modal saya. Gak bisa, modalnya kemana? Lari, hilang barangnya, dibawa lari orang. Tenggelam di lautan. Gitu kan? Rusak makanan. Gak bisa lagi dibayar. Banyak orang akhirnya tertindas, terzalimi. Karena dia terima modal dari orang, orang itu gak mau tahu. Gitu kan? Bahaya sekali, gak boleh. Orang mukmin gak boleh punya sifat seperti itu. Dia harus komitmen. Disebutkan dalam sebuah kisah nyata bahwasanya ada dua orang salafil ummah dari tabi'in pernah, yang satu utang uang kepada temannya. Kebetulan mereka beda kota. Lalu yang punya uang ini bilang, waktu diminta pinjam uang oleh yang mengeluarkan utang, apa kira-kira jaminan kamu? Dia bilang, saya gak punya jaminan. Saya gak punya apa-apa, saya mau pakai uang ini untuk kebutuhan berbisnis. Kalau selesai saya kembalikan dalam waktu tertentu. Dan cukuplah Allah saya jadikan sebagai jaminan. Lalu kata orang itu, kalau begitu saya akan pinjamkan, gitu kan? Tapi mana saksinya? Dia bilang tidak ada orang sekarang ini, semua cuma kita berdua. Kalau kau mau saya jadikan Allah sebagai saksi. Dia bilang baiklah, selama kau jadikan Allah sebagai jaminan, Allah jadi saksi, maka cukuplah. Saya tidak akan minta apa-apa. Dikasihlah duitnya. Setelah beberapa waktu kemudian, waktu dikembalikan uang, yang meminjam ini ingin komitmen. Kebetulan dari kota dia, negeri dia ke negeri temannya yang tadi punya uang, yang punya piutang, itu harus melewati laut. Dan pada hari itu kapal tidak masuk. Dia bingung nunggu sampai mau terbenam matahari. ini gimana caranya nih? Enggak ada kapal. Dia mau komunikasi di sana mengatakan minta maaf, enggak ada kapal, enggak bisa. Enggak ada komunikasi kita sekarang, ada telepon misalnya, enggak ada. Akhirnya dia letakkan uang yang dia pinjam itu di dalam sebuah botol, kemudian dia taruh di pinggir lautan yang dia tunggu kapal tidak ada, dan dia bilang, "Ya Allah, saya sudah janji menjadikan engkau sebagai jaminan dan menjadikan engkau sebagai saksi, dan hari ini aku harus mengirim uang ini karena kapal pun kalau jalan ke negeri temannya butuh 2 hari, maka ini harus dikirim hari ini, kalau enggak maka nanti tidak tepat waktu. Aku bertawakal kepadamu ya Allah." Diletakkan botol itu di air. 2 hari kemudian temannya yang punya piutang di negerinya itu nunggu-nunggu, enggak ada kapal masuk, tunggu sampai mau terbenam matahari enggak ada kapal, padahal ini hari sudah tepat akan janjian bayar utang. Yang terjadi pada saat dia mau pulang, subhanallah, botol tadi yang ditaruh oleh temannya dari negeri yang sebelah itu ada mendekat, terdampar. Dia tertarik untuk lihat, begitu dibuka ternyata ada uang jumlah seperti yang dipinjam, dan di dalam ada kertas tulisannya, "Saudaraku, ini aku sudah menjadikan Allah sebagai jaminan dan Allah sebagai saksi, dan ini aku ngirimnya melalui lautan, aku bertawakal kepada Allah, semoga sampai di tanganmu." Maka diambillah sama dia. Allah Azza wa Jalla punya cara, gitu kan? Allah pemilik langit dan bumi dan apapun. Maka begitulah mereka komitmen dalam menjalankan janjinya. Hati-hati, orang mukmin tidak sembarangan lempar janji. Ada orang, subhanallah, janji itu cuma seperti air yang mengalir atau udara, tidak ada nilainya. "Iya saya datang, iya gampang saya bayar, iya nanti saya begini." Karena sebenarnya tidak ada yang dijalankan. Berbahaya sekali. Sifat munafik itu. Kata Nabi SAW, tanda-tanda munafik ada 3. Kalau mereka berjanji, tidak tepati. Kalau mereka berbicara, mereka bohong. Kalau mereka diamanahkan, mereka berkhianat. Sifat munafik, kata Nabi SAW, pastikan dia munafik sampai dia taubat. Sampai dia taubat. Jadi ini hal-hal mendasar yang harus diketahui. Kemudian kata Nabi SAW, ini hadis tadi yang saya bilang, hadis muttafaqun alaih, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khatta, man idha haddatha kadab, wa idha tumina khan, wa idha ahada ghadar, wa idha khasama fajar." Ada 4 perkara yang terjadi, dan apabila terdapat pada diri seseorang, maka dia seorang munafik yang sebenarnya, munafik yang tulen. Dan orang munafik kita sudah tahu ya, di neraka itu kata Allah, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Munafik itu di dasarnya api neraka, di bawahnya orang-orang kafir, lebih berat siksaannya. Orang kafir jelas kekafirannya, kalau orang munafik tidak. Muslim tapi dia sifatnya tidak muslim, tidak menjalankan Islam. Yaitu 4 perkara itu. Yang pertama, orang yang apabila berbicara maka dia dusta. Ada orang hidupnya dusta terus, ya. Rasanya kayak gak bisa kalau gak dusta gitu. Kebohongan dari mana bisa? Kebohongan itu jemaah sekalian akan mendatangkan saudaranya bohong yang lain. Sekali kita bohong sekarang, kita akan bohong besok, kita akan bohong lusa, kita akan bohong terus. Kapan masalah itu ditanya lagi, kita akan bohong lagi. Terus begitu. Dan subhanallah, kata ulama, ujung-ujungnya pasti Allah bongkar. Berapa tahun pun dia jaga, pasti akan dibongkar oleh Allah SWT. Jadi tidak ada manfaatnya bohong. Kata Nabi SAW, "Jagalah kejujuran itu walaupun di depan mata kalian kehancuran." Kalau saya terus terang, nanti akan hancur. Enggak. Yakin Allah akan tolong. Dan jauhilah, jauhilah kebohongan. Dari tadi, lazimilah kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran. Dan jauhilah kebohongan walaupun depan kalian lihat kesuksesan. Nggak boleh sama sekali. Kita akan tenang. Sekali kita jujur, maka masalah pada saat itu habis. Enggak nginep. Tapi kalau bohong bahaya, bohong akan mendatangkan bohong yang lain. Bohong yang lain, banyak sekali bohongnya. Jadi dosa terus. Kemudian dikatakan juga, yang kedua adalah, bila dia diberi amanah, maka dia berkhianat. Amanah bisa materi, bisa perkataan. Misal ada teman Anda bilang, "Saya mau cerita sesuatu, tapi jangan cerita orang ya." Kita bilang, "Oh iya, saya enggak cerita." Kita tampung cerita dari dia, besok kita ceritain ke teman-teman. Khianat. Seburuk apapun cerita dia, enggak boleh kita ceritain. Kita sudah komitmen bilang, "Iya, saya enggak cerita." Kecuali kalau Anda tidak diambil kesepakatan itu, silahkan, masih terbuka. Itu pun ada batasannya. Kalau memang itu ghibah, maka tidak boleh diceritakan, menceritakan aib orang lain. Ya, yang boleh diceritakan kalau misalnya dia memang orangnya buruk, ya mungkin dia berbahaya, dia ingin mencuri misalnya. Lalu kita buka itu kepada aparat setempat supaya tidak terjadi pencurian, itu lain. Kemudian amanah juga masuk dalam masalah harta. Amanah dititipkan apapun, ya, maka kita harus jaga itu. Yang ketiga, bila melakukan perjanjian maka dia melanggarnya. Ini jadi saksi bahasan kita. Sepakatan apa? Dilanggar. Dan bila yang keempat bertengkar atau berdebat, maka dia berbuat keji, kecurangan. Ada orang subhanallah masuk di pengadilan, bukan surat tanahnya, buat surat palsu. Untuk apa? Sebidang tanah di bumi, 1000 kali 1000 meter, 20 miliar nilainya. Dia merasa menang, masuk ke rekeningnya. Terus dapat apa? Berapa banyak Anda makan? 20 miliar itu bisa dibeli 20 miliar piring makanan, Anda bisa makan semuanya, nggak bisa. Maksimal 3 piring sehari. Kan gitu. Kue berapa macam Anda bisa makan? Air berapa liter Anda bisa minum? Mungkin kita setelah minum satu hari ini besok mati. Uang haram jadi penyebab terbakarnya di api neraka. Bagaimana bisa orang mempertemukan antara hukuman Allah SWT yang berat dengan pelanggaran tadi itu? Juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, di kulli gadirin liwa'un yawmal qiyamah indastihi yuqalu hadhihi qudratu fulan ala wala ghadira a'zama ghadran min amiri ammah. Setiap orang yang melanggar perjanjian akan memiliki tanda berupa bendera pada hari kiamat di pantatnya. Semua orang akan mengetahui itu di mahsyar. Dikatakan di sana nanti, ini adalah pelanggaran ya perjanjian fulan. Maksudnya bendera itu tertulis, ini orang yang berkhianat atas perjanjiannya. Ketahuilah, tidak ada pelanggaran perjanjian yang lebih besar pelanggarannya daripada melanggar janji terhadap pemimpin umum kaum muslimin. Ya boleh. Makanya saya sering ingatkan juga, enggak boleh sembarangan ngomong kepada tentang presiden kita. Salah sedikit langsung semuanya sudah habis kebaikannya orang. Gimana caranya? Manusia bisa punya kesalahan. Kalau dia punya salah, doain. Ya Allah berikan hidayah. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya saya pastikan ada doa saya pasti mustajab, maka saya akan jadikan untuk pemimpin. Karena kalau mereka baik, maka akan baik semua masyarakatnya. Daripada Anda ngomel-ngomel, ngoce-ngoce, doa-doain yang tidak-tidak, maka lebih baik Anda doakan, ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah. Siapa tahu subhanallah Allah terima dan dapat hidayah selama dia menerapkan keputusan-keputusan yang positif karena doa Anda, Anda panen pahalanya. Dan berapa banyak kita bisa panen kalau dia makmurkan masyarakatnya gitu. Doain yang baik, yang positif. Apalagi taat kepadanya adalah bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Nabi SAW bersabda, qala Allah ta'ala, thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanah, wa rajulun sta'jara ajiran fa'stawfa minhu walam yu'tihi ajrah. Hadis ini riwayat Bukhari. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, tiga golongan manusia aku akan menjadi seteru, musuh mereka pada hari kiamat. Pertama, seorang laki-laki yang memberikan sumpahnya dengan menyebut namaku kemudian melanggarnya. Demi Allah begini, demi Allah begini, demi Allah begini, tapi dilanggar semua. Itu musuh Allah pada hari kiamat yang pertama. Musuh Allah yang kedua pada hari kiamat adalah laki-laki yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya. Orang merdeka maksudnya kayak kita ini sekarang. Enggak ada yang jadi tuan kita. Kita semua orang merdeka. Karena keterbudakan itu ada, tapi dari hasil peperangan. Misal terjadi perang antara muslimin dengan orang kafir, terus pasukan Islam menang, maka semua yang dipasukan orang kafir itu jadi ghanimah, harta rampasan perang. Termasuk orang-orangnya, prajurit perang kafir itu jadi budaknya kaum muslimin, dibagi-bagi kepada mujahidin. Budak-budak ini bisa diperjualbelikan oleh mereka, tapi disunnahkan dalam Islam untuk dididik ya dengan agama lalu dibebaskan dari keterbudakan. Makanya sumpah salah, bebasin budak kafaranya. Berhubungan suami istri siang Ramadan, bebasin budak kafaranya, gitu kan? Bebasin budak, bebasin budak. Membunuh orang muslim tanpa sengaja, bebasin budak kafarahnya. Jadi budak itu dibebasin, gitu kan? Nah, kalau orang kayak kita misalnya tiba-tiba ditangkap oleh perampok, kemudian tiba-tiba langsung dipinsanin, dikirim ke satu negara, dijual. Itu namanya menjual orang bebas. Orang-orang mungkin tenaga kerja kita dikatakan misalnya dia di sini kerja di satu tempat negara tertentu misalnya baik, ternyata sampai di sana tidak, jadikan budak, jadikan selir, dijadikan apa yang tidak ada hukumnya, maka itu berarti menjual. Ini yang kedua, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, nilainya. Yang ketiga, seorang laki-laki yang menyewa seorang pekerja lalu meminta semua haknya, haknya darinya, namun dia sendiri tidak memberikan upahnya. Kita punya perusahaan nih, ribut para pegawai, komitmen, disiplin, A, B, C, segalanya, dari jalanin, gak dikasih gajinya. Kalau orang terlambat dia marah. Tapi kalau orang lembur nggak dikasih, nggak boleh. Maka ini termasuk orang yang ketiga yang paling dimusuhi oleh Allah pada hari kiamat. Tentu kalau dimusuhi Allah artinya azabnya akan pedih, kan, pada hari kiamat. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim dalil selanjutnya, man khala yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah wa la hujjata lah, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atan mata mitatal jahiliyah. Barang siapa yang menanggalkan tangan dari ketaatan, maksudnya pemerintah sudah ada nih kayak kita sekarang, ada presiden, sudah jelas semua masyarakat memilihnya. Siapa yang mengeluarkan tangannya dan menanggalkan tangannya dari ketaatan, artinya dia keluar, pemerintah bilang enggak boleh begini, tetap dilanggar. Padahal itu tidak melanggar hukum Allah, gitu kan? Maka ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia tidak akan memiliki hujjah, enggak ada alasan, artinya dia akan masuk neraka. Dan barang siapa yang mati dan tidak ada baiat di lehernya, artinya dia tidak memberikan, seperti misalnya baiat ini memberikan dukungan pada saat pemimpin sudah dipilih. Misal ada pemimpin tertentu nih, ini dibedakan dengan ikut-ikutan ya, atau jeblos. Jeblos itu hak Anda, Anda melihat pemimpin yang baik, Anda ikutin. Tapi itu bukan dalam syariat sebagai satu hal yang harus. Yang harus itu kalau sudah ada pemimpin yang dipilih, kemudian kriteria dalam pemimpinan Islam ada padanya, misalnya dia Muslim, kemudian atau kalau ini kalau di negara Islam, kalau negara non-Muslim, Anda sedang di Amerika, maka tidak ada wajib pemerintahan Islam. Siapapun dia, kita juga wajib taati selama tidak bermaksiat kepada Allah SWT, walaupun pemimpinnya orang non-Muslim, kalau di negara mereka ya. Tapi kalau di negara kita, Allahu a'lam, yang saya tahu pendapat tidak boleh ada ketaatan kepada pemimpin non-Muslim di negara Islam. Gitu kan? Karena ini syaratnya negara Islam harus pemimpinnya Muslim. Gitu kan? Kalau di negara mereka berbeda. Maka kita punya kewajiban mentaati mereka. Kemudian pada saat sudah dipilih, kita berikan baiat. Baiat itu adalah dukungan. Bagaimana bentuk dukungan kita? Dengan cara mengikuti peraturan-peraturan yang tidak melanggar hukum Allah. Tadi contoh buat KTP, buat paspor, ijazah, komitmen, apa yang diminta oleh pemerintah kita jalankan semampu kita, gitu kan? Maka kalau dia tidak jalankan itu, dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Kata ulama hadis maksudnya adalah mati dalam keadaan menanggal atau ya, menanggung dosa kekufuran. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim yang dikatakan, man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi wa man bay'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamrata qalbihi fayuti'uhu idh istata' fa in ja'a akhara yunazi'uhu fadribu 'unukal akhar. Barang siapa yang suka untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka biarkanlah ia mati, artinya usahakan dia mati, ya, kematian mendatanginya sedang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, entah hari kiamat. Dan hendaklah tambahannya dia mendatangi orang yang suka untuk didatangi, maksudnya pemimpin yang sudah dipilih. Barang siapa yang membaiat seorang imam lalu dia menjulurkan telapak tangannya dan buah hatinya, artinya dia tulus memilih pemimpin tersebut ya, sebagai pemimpinnya, maka hendaklah dia mentaatinya jika dia mampu, maksudnya di sini selama tidak melanggar hukum Allah. Lalu jika ada orang lain datang memusuhi pemimpin tersebut, sementara sudah jelas Muslim, dia menanggalkan peraturan-peraturan Islam, lalu ada orang lain yang datang memusuhinya, maka perangilah atau penggalah leher orang yang kedua tersebut. Kalau ada orang yang mau memberontak, malah kita disuruh dukung pemerintah memerangi mereka. Bukan malah kita yang memberontak. Bukan malah kita yang memberontak, gak boleh. Ya, pemberontakan itu dalam agama Islam hanya dibolehkan dalam keadaan kalau memang betul-betul pemimpin tersebut tidak menjalankan hukum Allah dan zalim, luar biasa zalim. Membunuh masyarakatnya, memukulinya, seperti kejadian sekarang di Syria. Dia gak mau tahu sampai 100 ribu orang masyarakatnya dibombardir, dibunuh, dia gak mau tahu. Itu bahaya, masjid pun sampai dihancurin, Quran sampai dibakar, wah ini sudah kacau balau. Pemimpin apa yang diharapkan dari orang seperti ini? Maka memang masyarakatnya malah ulama fatwakan untuk melawan pemerintah seperti ini. Tapi kalau pemerintah kita baik-baik, ya juga, ada masalah apa? Anda sekarang, kita ini sekarang banyak di Indonesia tidak sadar bahwasanya kita dalam keadaan nikmat yang besar loh. Betul. Kalau kita lihat bagaimana keadaan sekarang Syria, bagaimana keadaan Irak, setelah pemimpin mereka, mereka malah sengaja digulirkan lalu dibunuh. Waktu terbunuhnya Saddam Hussein itu, dengan beragam macam kekurangan yang dimiliki oleh Saddam, Itu kan setelah 30 tahun sekian memimpin, gitu kan. Mereka masih bisa makan, mereka minum, hidupnya enak. Waktu dulu terkenal Irak, negara yang kuat, gitu kan. Bahkan Irak itu dulu di zaman Saddam nomor 4 kekuatan militernya di dunia. Itu besar sekali. Kemudian mereka ribut-ribut sampai dibunuh, digantung. Semenjak itu subhanallah tidak ada ketentraman di Irak sampai hari ini. Kacau balau. Mereka ada yang mau makan susah, kemiskinan tersebar di mana-mana, dan banyak sekali kasus yang terjadi. Banyak sekali kasus yang terjadi, gitu kan? Artinya ini contoh-contoh saja. Makanya kita diperintahkan dalam Islam mentaati itu. Mentaati pemerintah selama tidak melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pelanggaran itu urusannya dengan Allah. Allah yang hukum, bukan kita. Bukan kita yang menghukumnya gitu. Kemudian dikatakan juga dalam hadis muttafaqun alaih, man ata'ani faqad ata'allahu, man asani faqad asallahu, man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang taat kepada aku, maka dia telah taat kepada Allah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ya. Barang siapa yang membangkang maksiat terhadapku, maka dia telah membangkang kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpinnya, maka dia telah taat kepadaku. Bayangkan ya, Nabi SAW menggantungkan kepatuhan kita kepada pemerintah yang tidak melanggar hukum Allah, itu bentuk kepatuhan kepada Nabi SAW. Sama kita taati Nabi. Tadi masalah ijazah yang benar, masalah KTP, peraturan pemerintah, segala itu diikutin, gitu kan? Maka dia telah mentaati atau taat kepadaku, dan siapa yang membangkang kepada pemimpinnya, maka dia telah membangkang kepadaku, saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melanggar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa inna man kharaja min as-sultani shibran mata mitatal jahiliyah. Perhatikan orang yang banyak tidak sabar dari masyarakat kita ini. Hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, ada karakternya yang tidak baik, ada kekurangan dia, kekurangan, gitu kan? Yang terjadi, maka hendaklah dia apa? Pesan Nabi SAW, bersabar. Sabar, doain, coba perbaikin. Bukan memberontak. Dia bersabar, karena barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sedang berkuasa sejauh sejengkal sekalipun, lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ya, jadi tidak boleh dalam Islam. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain juga dengan sanad yang sahih, man kharaja minal jama'ati kaida shibrin faqad khala'a ribqatal islami min 'unuqi. Barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin, maksudnya pemimpin muslim, sejauh sejengkal saja dari hal-hal yang tidak melanggar hukum Allah, maka dia telah menanggalkan ikatan Islam dari lehernya. Dan kejahatan apa yang lebih besar, kata beliau, daripada anda membayar seorang laki-laki kemudian anda tidak mentaatinya, membatalkan janji, memeranginya dengan senjata anda, atau membiarkannya dibunuh oleh orang lain. Sementara Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, man hamala alaina silaha falaysa minna. Barang siapa yang membawa senjata untuk memerangi kami, maksudnya pemimpin yang sudah dipimpin, pemimpin Islam, orang tahu ini orang muslim, maka dia bukan dari golongan kami, artinya bukan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu jemaah sekalian, anda, saya yakin kita semua sama mengimpikan pemimpin yang ideal, yang saleh, yang baik, kan gitu. Pasti kita berharap itu. Maka kalau anda mau itu, kita mulai dengan perbaikan diri kita dulu sendiri. Ada beberapa kiat. Yang pertama, perbaiki diri kita dulu sendiri. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada maksiat yang menyebar di satu kaum, satu negeri di Indonesia, zina misalnya dianggap biasa atau apalah, pelanggaran-pelanggaran agama, kecuali Allah akan datangkan kepada mereka pemimpin yang zalim. Nah, ternyata pemimpin zalim Allah datangkan kenapa? Karena masyarakatnya ini bobrok. Kalau kita baik, insya Allah nanti akan lahir dari masyarakat yang baik itu juga pemimpin yang baik. Makanya ulama sampai mengatakan dalam bab kepemimpinan, masyarakat itu dilihat soleh atau tidaknya dari pemimpinnya. Karena pemimpin itu nanti Allah utus. Kalau mereka baik, nanti datang tuh raja atau presiden yang baik, gitu kan? Kalau tidak, ini bobrok, maka akan datang juga yang bobrok. Di sini tersebar kezaliman, penipuan, manipulasi, korupsi segalanya. Datang pemimpin yang begitu, lebih ganas lagi daripada itu. Tapi kalau mereka dasarnya soleh, baik-baik semua, maka insya Allah Allah akan utus pemimpin yang baik. Kiat pertama, perbaiki diri kita dulu. Yang kedua, kita harus tepat dalam memilih pemimpin. Kenapa kita tidak coba buat acara, seminar, ya kan, masalah kepemimpinan yang benar. Ambil contoh-contoh pemimpin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi nunjuk Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar nunjuk Umar? Kenapa Umar menyuruh 10 orang jaminan surga dari sahabat itu yang tersisa waktu Umar mau meninggal untuk musyawarah, dan mereka harus pilih salah satu di antara mereka sampai terpilih Utsman? Kenapa tuh Utsman mati masih dipilih 10 orang jaminan surga adalah Ali radhiyallahu anhu? Ada apa dengan mereka? Kenapa harus seperti itu? Ternyata memang ulama mengatakan karakter, ya, karakter pemimpin itu harus ada. Seperti misalnya memang dia dasarnya faham agama, hukum Allah, dia tahu mana halal haram. Kemudian tidak perlu dalam Islam itu presiden atau raja tidak tahu hukum Allah. Mungkin cara sholat pun tidak tahu misalnya, atau dia tidak tahu hukum-hukum Allah, memakmurkan masjid, tidak pernah malah injakan kakinya di masjid misalnya. Maka orang-orang seperti ini, ya, memang tidak ada karakter kepemimpinan, karena dia harus faham agama. Nabi SAW tunjuk Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah orang yang paling faham agama di antara sahabat. Kemudian Umar juga begitu. Abu Bakar menulis surat bahwasanya saya telah memilihkan untuk kalian pemimpin yang terbaik adalah Umar, dia paling faham hukum Allah, gitu kan? Jadi hukum Allah diprioritaskan. Kemudian padanya selain hukum Allah ada karakteristik kepemimpinan. Ada orang faham agama, ulama, tapi dia enggak bisa memimpin. Memang begitu. Ada orang subhanallah sudah faham agama, memimpin juga hebat. Nah, itu orang yang seperti ini yang kita pilih. Maka kita mulai mencari ini kaderisasinya. Itu kan kader-kadernya bagaimana kita memilih itu. Sudah kan? Jadi kita mulai ini mencari kader-kader, gitu kan? Bagaimana lembaga-lembaga menekankan masalah itu, guru-guru di sekolah menekankan, ya, pemahaman agama dan moralitas yang baik, sifat kepemimpinan kepada murid-muridnya. Maka ini semua akan membantu, ya, akan membantu masalah-masalah seperti ini, gitu kan? Kemudian yang ketiga, ulama mengatakan yang tidak kalah perannya besar itu adalah setiap keluarga Muslim. Ini ibu-ibu di rumah banyak sekali perannya sebenarnya. Berapa banyak, ya, pemimpin dunia ini lahir dari seorang ibu yang luar biasa, ya kan? Lahir dari seorang ibu. Anak-anak Nusaybah binti Ka'ab itu sampai ikut berjihad di Badr dan di Uhud itu karena ibunya yang suruh. Begitu Nabi SAW bilang jihad, ibunya yang datang motivasi anak dan suaminya untuk ikut berjihad, sembah satu keluarga di medan perang, gitu kan? Ada luar biasa. Ada banyak seperti lahirnya Abdullah bin Zubair, ibunya dia Asma, ya. Asma binti Abi Bakar, saudaranya Aisyah. Nah, itu selalu mengajarkan setiap hari anaknya tentang kepemimpinan. Akhirnya jadi raja benar. Kan jadi raja benar. Dan banyak contoh-contoh yang lain, figuritas orang-orang yang dididik oleh orang tuanya, terutama ibunya di rumah, itu luar biasa. Ya, terbentuknya Uwais Al-Qarni, terbentuknya Iyas. Ya. Iyas ini adalah salah satu orang yang cerdas dari hakim-hakim kaum muslimin. Syuraih, orang-orang tokoh masyarakat yang sangat terkenal dengan keadilannya. Semua itu ulama sepakat mengatakan karena didikan orang tuanya. Jadi rumah tangga itu pendidikan yang luar biasa untuk mencetak kader-kader ini. Berapa banyak orang tua yang tadinya miskin, tapi dia kader anaknya untuk menjadi orang yang punya karakteristik pemimpinan, faham agama, lalu dimotivasi, kau harus jadi pemimpin. Nah, satu waktu, maka bisa jadi pemimpin, bukan mustahil, apalagi sampai didoakan. Maka orang-orang seperti ini akan lahir nanti pemimpin yang kita harapkan, gitu kan, yang kita harapkan. Tidak bisa tiba-tiba kita sulap. Yang tidak bisa kita sulap. Sekarang banyak pemimpin yang muncul, kita nggak tahu dari mana. Ya, apa kita tidak tahu. Kemudian sistem-sistem yang keempat, sistem-sistem yang digunakan juga harus sistem yang tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih tersebar sistem siapa yang kuat dananya maka dia yang menang, ini bahaya sekali. Saya sampai bicara dengan tetangga saya, kebetulan saya tidak usah sebutkan namanya, beliau salah satu pengacara dan beliau sempat mencalonkan diri jadi wakil bupati Jombang waktu itu. Cuma wakil bupati, ya. Saya datang ngomong-ngomong, ternyata beliau setelah kampanye gak lulus, gak berhasil, gak menang. Dan itu mungkin sudah habis uang kalau tidak salah sekitar 10M untuk itu. Kampanye segalanya gitu, baju kaos, apalah gitu. Saya suruh kalau saya bilang gini, Pak, sebenarnya apa sih penyebab pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini, baik itu anggota dewan, baik itu menteri, baik itu apa siapalah, mungkin presiden dan sebagainya. Kenapa kebanyakan mereka-mereka yang tidak menjadikan jabatan mereka 5 tahun untuk menjadi amal jariah, ya. Artinya mohon maaf, saya mungkin memang ustaz, bahasa saya menggunakan amal jariah. Tapi saya yakin kalau semua muslim berpikir seperti saya, dia akan tahu berpikir. Kalau kita menjadi masyarakat biasa, kayak antum sama saya sekarang, masyarakat biasa, kita luang lingkupnya mendapatkan pahala yang luang lingkup kemampuan kita, kan. Gaji kita 2 juta, sedekah 200 ribu, cukup. Gak bisa lagi kita keluarin lebih, mungkin 500 ribu. Tapi kalau presiden, dia punya kekuatan power yang dia bisa tunggangin, ya kan? Menteri Sosial suruh gerakin sekian ribu sekolah misalnya. Kan tinggal dijalanin, sudah ada anggaran pemerintah. Sumur digali, air bersih, apalah macam-macam gitu kan bisa kegiatan. Ditunggangi sebenarnya. Kenapa enggak ditunggangin seperti itu? Bukankah 5 tahun waktu yang besar bisa digunakan untuk mengubah infrastruktur yang luar biasa gitu. Mungkin hilang kemacetan, mungkin hilang apa pusingnya masyarakat, tidak ada lagi orang yang minta-minta, bisa. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun dari tahun 99 sampai 101 enggak ada masyarakat yang mau terima zakat gitu. Bukan lagi tidak ada orang miskin ya. Orang semua jadi bukan jadi mustahik lagi, tapi memang dia yang memberi. Bukan dia yang mustahik untuk menerima zakat, tapi dia yang memberikan zakat. Dari tadi tahun lalu dia miskin gitu kan. Bagaimana bisa? Pelajari karakternya mereka gitu. Pelajari karakternya mereka. Lalu dia jawab sama saya begini. Begini Ustaz. Masalahnya sistemnya kita. Jadi seperti saya misalnya pada saat mau mencalonkan diri, maka saya harus mencari partai yang mendukung saya. Partai di pimpinan cabangnya itu saja sudah minta uang berapa? 1 miliar. Hanya memberikan dukungan. Belum pimpinan pusatnya minta 2 miliar. Sudah 3 miliar habis hanya dukungan. Dan itu sudah dianggap hilang. Karena kalau dia tidak menang tetap tidak kembali uangnya. Baik. Kemudian dipakai lagi untuk kampanye. Uang-uangnya. Habis uang sekian banyak. Nah yang terjadi dia bilang setahu dia 2 tahun setengah pertama itu untuk mengembalikan modal yang sudah hilang. Jadi enggak ada pikirannya untuk memamurkan dirinya atau masyarakat, memamurkan maksudnya menjalankan amal jariah, bangun sekolah, perbaiki apalah, enggak ada. Kemudian 2 tahun setengah tersisa, kumpulin dana untuk kampanye lagi nanti. Jadi enggak ada target untuk menjadikan ini amal jariah kesempatan gitu kan. Itu luar biasa sebenarnya. Nah ini sistem yang keliru, yang semestinya harus bisa kita bahasakan. Sabar sambil mendoakan, bukan dengan kekerasan. Tapi dengan ilmu penjelasan yang benar, maka itu akan memberikan jawaban yang tepat insyaallah. Mungkin begitu dulu insyaallah, kita akan lanjutkan seperti biasa tanya jawab nanti habis isya. Kalau ada benar ya Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.